ಅಸ್ತಿಂ ವಾಸುದರ್ಶನ ಹುಕುಂ ಲಜ್ಜರ ತಜ್ವೀ ಹುಕುಂ ಲಜ್ಜರ ತಜ್ವೀ ಅದಲ ಫರ್ದು ಕಿಫಾಯ. Jika dalam suatu tempat ada seorang yang menguasai ilmu ini, maka bagi yang lainnya tidak, telah gugur. Bagi yang lainnya telah gugur kewajibannya. Akan tetapi, kalau sampai tidak ada, maka seluruh kaum muslimin menanggung dosa. Sedangkan hukum baca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib main. Artinya bagi seorang yang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau tidak, maka dia berdosa. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah wa Ijma'an dan perkataan para ulama. Dari Al-Quran Al-Karim, qawluhu ta'ala wa rattil Al-Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Qala Ali bin Abi Thalib, at-tartil huwa tajwid al-huruf wa ma'rifatu al-wukuf. Tajwid al-huruf wa ma'rifatu al-wukuf. Nah, jadi huruf yang bertajwid dan mengetahui tata cara berhenti. Nah, dan tidak akan diketahui tajwid al-huruf kecuali dengan musyafahah, mengambil ilmu secara langsung dari guru-guru yang sudah belajar. Nah, wal amru huna yaqtadi lil wujub. Perintah di sini warattil. Rattala yurattilu tartilan, tartilatan tartala, rattalan rattilun tartil, rattil rattil. Nah, rattil la turattil, rattalun rattalun rattil. Di sini perintah wal amr yaqtadi lil wujub ma lam yujad hunaka sarif. Tidak ada sarif yang memalingkan dari perintah wajib ini menjadi tidak wajib. Seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala rawal Bukhari wa Muslim, laula an ashukku ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli salah. Nah, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, sungguh aku perintahkan untuk melakukan siwak ketika mau salat. Wal amru huna yaqtadi lil ibahah, lil istihbab. Jadi perintah di sini menunjukkan tentang mustahab. Apalagi daerah kita yang tidak ada kayu siwak, kecuali harus impor dari luar, memberatkan bagi kita. Nah, maka dibolehkan untuk memakai sikat gigi ataupun yang lainnya, pakai potongan kain ataupun tangan. Nah, baik dengan tangan atau dengan potongan kain. Wa'idun, perintah tidak selamanya menjadi wujub. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu washrabu, dan makanlah serta minumlah. Perintah di sini, akadanya perintah di sini menunjukkan al-mubah. Nah, menunjukkan al-mubah. Namun di sini firman Allah subhanahu wa ta'ala warattil Qur'ana tartila, perintah di sini menunjukkan wajib. Nah, karena tidak ada sharif di sana. Tidak ada sharif yang memalingkan dari wajib pindah ke yang lainnya. Nah, maksud tartil adalah membaguskan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Kedua hal ini tidak akan bisa dicapai kecuali harus belajar dari ulama atau orang yang ahli dalam bidang ini atau fan ini. Dan perintah di sini menunjukkan suatu kewajiban sampai datang dalil yang lain yang bisa merubah hal tersebut. Kami. Kedua, firman Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Baqarah ayat 121. Dan mereka tidak akan mampu membaca dengan sebenarnya kecuali harus dengan tajwid. Kalau meninggalkan tajwid tersebut, maka bacaan itu menjadi bacaan yang sangat jelek, bahkan kadang-kadang bisa berubah arti. Ayat ini menunjukkan sanjungan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sebenarnya. Ketiga, firman Allah Azza wa Jalla, "Warattalnahu tartila." Dan kami membacanya dengan tartil, teratur dengan benar. Surat Al-Furqan ayat 32. Ini adalah sifat kalam Allah, maka wajib bagi kita untuk membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil dari As-Sunnah. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Anasun kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat matan, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab bahwa bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan panjang-panjang, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillah, serta memanjangkan ar-rahman dan memanjangkan ar-rahim. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Baik, di sini juga. Nah, kalau tidak wajib, tentunya kita boleh membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, padahal Rasulullah SAW prakteknya membaca dengan al-mad, dengan memanjangkan bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan. Nah, suaranya agak serak, imam khair insyaAllah. Kedua, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat agar mengambil bacaan dari sahabat yang mampu dalam bidang ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abdillah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, istaqra'ul Qur'an min arba'. Min Abdillah ibn Mas'ud fabada bi wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'b wa Mu'adh bin Jabal. Qala la adri, bada bi Ubay aw bi Mu'adh bin Jabal. Tadi mungkin saya salah ucapan, mungkin Zaid bin Thabit. Nah, ma'ala rajih ala Mu'adh bin Jabal. Nah, mungkin ada salah tadi. Kalau salah, nanti betulkan di sini. Nah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kalian bacaan Al-Quran dari Abdullah ibn Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal. Berkata rawi hadis, yakni Abdullah, saya tidak tahu beliau memulai dengan Ubay bin Ka'ab atau Mu'adh bin Jabal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah para sahabat yang mulia. Mereka itu orang-orang yang paling fasih dalam pengucapan Al-Quran, namun mereka masih diperintahkan untuk belajar. Lalu bagaimana dengan kita orang asing yang lisan kita jauh dari lisan Al-Quran? Ketiga, dan dalil yang paling kuat, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, ketika Ibnu Mas'ud menuntun seseorang baca Al-Quran, maka orang itu mengucapkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dengan meninggalkan bacaan panjangnya, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katakan, bukan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepadaku. Maka orang itu menjawab, lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau mengucapkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkannya. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Ibnu Mas'ud langsung menegur bacaan orang tersebut, padahal ini tidak merubah arti, Akan tetapi bacaan Al-Quran itu adalah suatu hal yang harus diambil sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Nah, yang pertama tadi lil fuqara wal masakin tidak merubah arti di situ. Tapi kenapa ditegur? Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bacaan atau menalkin kepada Abdullah bin Mas'ud lil fuqara wal masakin. Nah, yang memanjangkan ra-nya di situ. Ra-nya. Padahal kalau kita baca pendek, pendek afan, ini tidak merubah arti. Tidak merubah arti. Nah, tapi masih ditegur. Nah. Dari yang ketiga adalah isma. Seluruh qura telah sepakat tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Banyak di sana. Jadi bisa terjadi. Ma bi ahkam al-qira'ah al-khusri. Aw nabu ar-rayyan. Nam aw an-nashr. Nam qira'ah al-ashr. Dan lain sebagainya banyak-banyak. Ma maraj tentang ilmu tajwid. Nah. Namun sengaja kita tidak cantumkan untuk banyak marajnya dan doli at-talkhis untuk meringkas saja, meringkas. Illa fa kutub tajwid mamlu'ah bihadha. Nah. Baik. Fatwa para ulama dalam permasalahan ini. Pertama, fatwa Ibnu Al-Jazari. Namanya Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad. Sebagaimana orang Arab biasa namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali. Ada yang orang Indonesia namanya Sri Sulistrastawati Endang. Nah, tidak tahu lah. Bapaknya Margo Susilo, Johannes, macam-macam. Makanya banyak tidak tahu. Nah, nama kakak kita tidak tahu. Tapi kalau orang Arab, nah, kita melihat Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad atau Ali ibn Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad sahabat lebih mudah. Nah, tidak mengapa kalian mengasih anak kalian dengan Muhammad. Nanti Muhammad punya anak dikasih, kalau nama antum namanya Ali kasih Ali. Nah, Ali punya Muhammad kan, nanti punya anak lagi kasih namanya Muhammad untuk memudahkan. Nah, memudahkan nasab. Jadi kalau namanya banyak satu orang untuk memikul nama aja sudah berat. Nah, apalagi mau mengampalkan nama-nama mbah-mbah kita. Nah, sudah banyak yang lupa sudah. Baik. Dia berkata, tidak diragukan lagi bahwa mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Qur'an dan menegakkan ketentuan-ketentuannya. Beribadah dalam pembenaran lafaz-lafaznya. Menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat dari ulama qura yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab An-Nashr jilid 1 halaman 210. Fatwa kedua, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, adapun orang yang keliru, yang kelirunya itu tersembunyi, yakni kekeliruan yang kecil dan mungkin mencakup qiraat yang lainnya dan ada segi bacaan di dalamnya, maka dia tidak batal sholatnya. Dan tidak boleh sholat di belakangnya seperti orang yang membaca as-sirat dengan sin. Pergantian dan as-sirat, karena itu qiraat yang mutawatir. Dari sin jadi sad. As-sirat, as-sirat. Karena itu qiraat yang mutawatir. Baik. Dari fatwa ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, tidak selayaknya seorang yang masih salah dalam bacaan, kesalahan secara tersembunyi, yakni kesalahan kecil, untuk menjadi imam sholat. Lalu bagaimana dengan yang mempunyai kesalahan yang fatal, seperti yang tidak bisa membedakan antara sin dengan sa, atau dal dengan zal, yang jelas-jelas merubah arti. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung, Syekhul Islam telah mewajibkan untuk baca Al-Quran dengan tajwid. Karena untuk kesalahan kecil saja yang tidak sampai merubah arti, beliau menarang untuk sholat di belakangnya. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang besar? Nah, untuk dari kita, sebagaimana dari fatwa Pak Masyaih di Yaman, kita mungkin tidak bisa terlepas dari kesalahan kecil. Nah, dan insya Allah subhanahu wa ta'ala ma'fu kesalahan kecil. Dan tentunya dipilih orang-orang yang memang bacanya lebih bagus. Lebih bagus. Di antara kita mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Namun terus berusaha. Terus berusaha dan insya Allah dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah, Rabbana la tu'akhdna inna si'ina awa akhtana. Dari sini insya Allah subhanahu wa ta'ala selama dia masih belajar, walaupun ada kesalahan kecil, tidak jadi masalah insya Allah untuk menjadi imam, rawatib atau yang lainnya. Kesalahan yang fatal, yang merubah api, yang demikian dinasihati sebagai nafad wali lajanah da'imah. Dinasihati. Nah, karena salah jemaah, itu wajibah dari rijal. Dalilnya sangat banyak. Sebagaimana Abdullah ibn Maktum ketika minta izin Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innal madinah kathil hawam musiba. Fahala ya rukhsah liyan usalli fil bait. Qala tasma hiya ala salah hiya al-fala. Qala na'am. Qala fa hiya hala. Fi riwayah. Fa ajib. Ya Rasulullah, di Madinah ini banyak binatang buas, binatang melata. Kemudian ada riwayat lain. Wa ma ajiduni ma yakuduni ila al-masjid. Saya tidak temukan orang yang nuntun diriku untuk pergi ke masjid. Karena dia buta. Abdullah ibn al-Maktum buta. Nah. Fahal li rukhsah usalli fi al-bayt. Apakah saya punya keringan untuk salat di rumah? Qala tasma' ya as-salah ya al-falah. Kamu mendengar mendengar hayya ala salah hayya ala falah hayya adhan. Qala na'am. Qala fahayya hala. Nah, tunaikan. Ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah dirijal wajibah. Wa idhan hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu awal Bukhari Muslim. Nah, laqad halamtu an awal bisalah tuqam thumma amra rujulan fayusalli bin nas thumma antarik ma'i berijal ma'am hizaman min hatab atau harri kabuyutan binar. Nah, hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala awal Bukhari Muslim, saya sudah berangan untuk agar salat ditunaikan, dan saya perintahkan seorang untuk menjadi imam, dan saya pergi bersama para rijal yang mereka membawa kayu bakar, dan saya bakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan perintah. Yang perintah menunjukkan wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Salat jamaah di situ. Nah, jamaah. Wa dan fatwa dari Syekhul Islam Taimiyah. Man taraka salat al-jamaah khalfa mubtadi' fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang meninggalkan salat jamaah di belakang mubtadi', maka dia adalah mubtadi' al-bid'ah. Nah. Kemudian Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala, la ubali salaitu khalfa majusi aw nasrani. Nah, ini perkataan Imam Bukhari, saya tidak peduli aw jahmi aw rafidi. Saya tidak peduli salat di belakang orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, orang Jahmi itu orang. Nah. Ada pun yang lainnya. Yang jelas, tidak meninggalkan salat jamaah. Kecuali kalau imamnya itu betul kafir. Imamnya betul-betul kafir. Wa yuqam alaihi al-hujjah. Ya. Kesalahan yang kecil insyaAllah dimaafkan Allah SWT selama dia terus-menerus berusaha untuk belajar. Nah, kesalahan yang besar, yang fatal, seperti an'amtu dibaca an'amtu alim dibaca an'amtu atau an'amti, yang demikian dia dinasihati. Kalau membangkang, ditinggalkan sudah. Demikian ditinggalkan, membangkang karena mengingkari Al-Quran Al-Karim. Baik. Fatwa berikutnya adalah fatwa dari Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia berkata, ketika ditanya tentang perkataan Ibnu Jazari tersebut di atas, Maka beliau mengatakan, kalau yang dimaksud itu sifat bacaannya, di mana Al-Quran itu turun dengan makit tajwid dan dengan tartil, maka itu adalah benar. Akan tetapi kalau yang dimaksud cuma lafaz hurufnya, maka itu tidak benar. Baik. Demikian juga Syekh Dr. Abu Anas Muhammad bin Musa Al-Nasr ketika bertanya kepada Syekh Nasruddin Albani, ya Syekh, ma hukum qira'ah Al-Quran bitajwid? Fajaba Syekh Albani, naam, anna qira'ah Al-Quran bitajwid naam wajib. Bahwasanya baca Quran dengan tajwid adalah wajib. Bisa dilihat nanti di mana kitab Qaul Mufid fi wujub at-tajwid. Lihat Dr. Abi Anas Muhammad bin Musa Ali Nasr. Nah, pada halaman 26. Baik. Keempat, fatwa Syekh Makki Nasr telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya tajwid mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang ini. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat ini. Dinukil dari kitab An-Nihayah Qaul Mufid halaman 10. Baik. Masuk bab ke-7. Lahan, yakni kesalahan. Pengertiannya adalah suatu kesalahan atau kecondongan dari kebenaran. Kesalahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jali, yakni kesalahan besar, yaitu kesalahan yang terdapat dalam lafaz yang mempengaruhi tata cara bacaan, baik itu berubah arti atau tidak berubah arti. Dinamakan kesalahan besar karena kesalahan ini diketahui oleh ulama qiraah atau orang awam sekalipun. Seperti A, perubahan huruf dengan huruf. Baik. Akan tetapi ini tidak secara dhabit. Nah, bukti-bukti yang kita insyaallah akan jelaskan bahwa tidak semua kesalahan yang nampak di kalangan awam itu menjadi kesalahan yang besar. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Maliki. Orang awam tahu semuanya. Nah, kok dibaca Maliki? Protes. Agar kami di sini qira'ah mutawatirah, walaupun orang awam tahu ini termasuk kesalahan menurut mereka, tapi sebenarnya bukan kesalahan karena ada qira'ah di sana. Ada qira'ah. Nah, atau ihdinaz siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin 'alaihim. Orang awam tahu enggak kira-kira? Tahu enggak ini 'alaihim ini kira salah atau kira benar kira-kira? Salahan. Jadi nazira apa lagi? Ketika saya jadi imam di tempat waktu itu, ada yang tertawa. Ini nazira apa? Nah, nazira apa? Nah, dari biro, ini kentut. Oh, ini protes orang-orang. Nah. Tapi di sini bukan kesalahan yang kesalahan yang besar, karena mencakup qiraah-qiraah yang lainnya. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah bagaimana ini? Nah, tapi ini kesalahan kecil, tidak merubah arti. Alhamdulillah, Alhamdulillah dibaca li Alhamdi. Nah, ini bukan kesalahan yang besar, kesalahan kecil, walaupun orang awam tahu. Perubahan harokat dengan harokat. Sebelumnya semuanya. Kita lanjutkan. Perubahan huruf dengan huruf seperti al-dhalim dengan ad-dhalim. Ini termasuk kesalahan yang besar. Kalau sampai perubahan sini, antum lihat al-dhalim dengan ad-dhalim. Orang-orang awam banyak yang enggak tahu. Padahal ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Karena berubah jadi dari dha menjadi dad. Kesalahan yang besar. Wa idhan al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak terasa orang awam jadi enggak tahu di mana salahnya. Padahal kita baca al-mustaqim. Al-mustaqim. Kesalahan besar. Nah. Demikian juga al-maktubi alaihim. Jadi qaf. Al-maktubi. Dari yang benar al-maktubi. Nah. Kemudian al-lazina. Kita baca al-lazina. Al-lazina ya. Alat zina apa? Karena bahasa Indonesia ditulis al-lazina alat zina. Alat zina ya kemaluan ya. Ini meskilah. Nah, karena bahasa Indonesia saya kurang yakin adanya IED itu. Enggak tahu siapa yang merubah-merubah. Jadwal jadi jadual. Ramadan jadi Ramadan. Yang orang Jawa jadi Ramelan. Sahih? Nah. Nah. Yang kedua, perubahan harakat dengan harakat. An'amtu, an'amta jadi an'amtu. Ini jelas kesalahan yang fatal. Lam yalid, jadi lam yalida. Nah, juga kesalahan yang nampak di situ. Yang nampak, yang besar. Rabbi wa Rabbu, namun tidak berubah arti di situ. Rabbi jadi Rabbu tidak berubah arti. Kalau kultu jadi kulti berubah arti. Hagala. Nah. Kultu jadi kulti. Nah. Penambahan huruf. Ini biasa ada al-qurra. Man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha man. Kita bahas di sini. Orang enggak terasa. Man. Ya enggak. Man. Tambahan alif. Soalnya yang besar. Mangkana jadi mangkana. Orang awam banyak enggak tahu. Tapi ini kesalahan yang besar karena menambah huruf. Nah. Minkum jadi minkum. Ya makan dengan taulid. Taulid. Nah. Jadi tidak semua kesalahan besar diketahui oleh orang awam. Dan tidak semua kesalahan yang besar menurut orang awam, kesalahan yang besar. Mufhum? Alhamda walhamdi. Nah, tidak merubah arti. Rabbus samawati, Rabbis samawati. Tidak merubah arti. Nah. Ihdinas sirata, ihdinas zirata. Tidak merubah arti. Ihdinas sirata. Alaihim, alaihum, alaihimu. Tidak merubah arti. Nah. Baik. Penghilangan tasydid. Arafa, arafa. Nah, kadang-kadang merubah arti, kadang-kadang tidak. Nah. Seperti tazakkarun, tazakkarun. Qalilan ma tazakkarun. Dengan qalilan ma tazakkarun tidak merubah arti di situ. Ada qiraah. Seperti qiraah nafi'. Nah, menurut jalur. Nah, warsh. Qalu. badil, badil. Nah, dibikin takhfif. Atau penambahan tasydid, farihal mukhallafun, farihal mukhallafun. Berapa arti di sini? Marajal bahrain, marajal bahrain. Penghilangan bacaan panjang al-kitab, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Sansar. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Ada yang 'allamahu al-bayan. Yang gitu, kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan di atas hukumnya haram. Ulama telah sepakat tentang keharamannya dan pelakunya mendapatkan dosa. Nah, jadi sekali lagi, jadi tidak secara itulah. Kadang-kadang nampak di masyarakat kesalahan besar, tapi bukan kesalahan. Dan kadang-kadang tidak nampak di masyarakat, tapi merupakan kesalahan yang besar. Sehingga di mankan ihdinas siratal mustaqim, mustaqim tidak tok. Nah, baik. Kesalahan yang jenis kedua adalah kesalahan khafi, yakni kesalahan kecil, yaitu kesalahan yang berkaitan tidak sempurnanya dalam pengucapan bacaan. Yang kesalahan seperti ini telah diketahui kecuali oleh orang yang ahli. Tidak diketahui. Jadi, yang kesalahan seperti ini tidak diketahui kecuali oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Seperti tidak sempurna dalam mengucapkan dhammah. Nah, tidak sempurna mengucapkan dhammah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi dia dun. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi E, wa U jadi O. Nah, demikian kesalahan kecil. Nah, anak kecil biasa. Waladdallin. Amin. Pas. Nah, imamnya salah, makmumnya juga salah. Biasa jadi U jadi O. Nah, U jadi O. Baik. Tidak sempurna dalam pengucapan kasrah. Ya, seperti sabili jadi sabilih. Bil batil, bil batil. Nah, jadi batil. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedikit aja berubah. Nah, kalau orang masya Allah indah sekali. Nah, tapi salah. Nah, baik. Tidak sempurna dalam pengucapan fathah. Nah, jadi imarah. Ada juga yang memakai imarah sughra. Contohnya di sini bil batil. Baik yang baca bil batil. Nah, wasat jadi wasat, wasat jadi sa. Bil batil jadi bil batil. Pokoknya yang setelahnya itu huruf istilah atau sebelumnya. Nah, huruf istilah harus hati-hati betul. Harus hati-hati. Nanti kita lihat pada praktiknya insyaallah ini. Praktek di makhraj al-huruf yang betul-betul kita akan terapkan nanti banyak kesalahan. Nah, dan orang kebanyakan tidak mengetahui permasalahan seperti ini. Nah, atau terlalu membuat imarah surah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, jadi Herman. He. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Kesalahan kecil berikutnya adalah menambah qalqalah yang seharusnya tidak berqalqalah. Menambah qalqalah yang seharusnya tidak berqalqalah. min fadli fi lawhim mahfuz. Tak baik qalqalah, padahal bukan qalqalah. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim an'amta. Nah, ini kesalahan kecil. Ada. Hayya 'alal falah. Ada baik. Sebagaimana ada di Saudi Arabia. Nah, baru sudah diingatkan. Mungkin lupa. Ditambah qalqalah. Yang bukan qalqalah. Nah, atau tidak membuat qalqalah yang seharusnya qalqalah atau sebaliknya. Sebaliknya. Seperti qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini banyak. Nah, banyak di dalam baca qalqalah. Padahal itu huruf-huruf yang seharusnya dibaca qalqalah. Baik. Mengurangi bacaan gunnah. Mengurangi bacaan gunnah seharusnya dibaca minimal dua harakat. Anna lahum. Atau menambah gunnah. Menambah gunnah yang sangat banyak, terutama hingga anam al-qurra. Wa anna lahum. Nanti mungkin panjang sekali. Rambutnya panjang Ahmad. Ini adanya Ahmad yang rambutnya gondrong enggak? Seharusnya dua harakat, tapi dibikin mat yang panjang. Jadi mat gondrong. Nah, mat gondrong. Nah. Atau yang seharusnya dibaca ifhar, dibaca ikhfa dan sebagainya. Nah. Baik. Berikutnya adalah terlalu membentangkan bacaan panjang. Nah, ini juga banyak di para qurra. Yang penting itu dibikin suara yang bagus, walaupun sangat panjang. Nah, suaranya susah nih habis. Mat malan arid sukun maksimal dibaca 6 harakat. Tentu lihat bagaimana atau mungkin sering lihat atau sering dengar bacaan para qurra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya bikin yang indah sekali. Nah. Atau dikurangi mat. Sebaliknya, memanjangkan mat atau dikurangi matnya. Innahu kana tawwaba. Tawwaba dua harakat. Nah, dikurangi tawwaba. Ngirik. Jadi irik. Baik. Berikutnya terlalu menggerakkan roh. Nah, terlalu menggerakkan roh seperti Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dengar. Nah, atau yang lisannya ya mungkin tidak lancip. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak menggerakkan atau terlalu menggerakkan. Nah, jadi masih banyak di sini, masih banyak contoh-contohnya. Kesalahan semacam ini termasuk kesalahan kecil. Walaupun nampak di masyarakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian langsung amin. Nah, amin. Di situ. kesalahan kecil. Nah, walaupun di masyarakat nampak, nah, di masyarakat nampak. Hukum kesalahan khafi yang rajih adalah dilarang pula. Nah, dilarang pula. Nah, waktunya 9 sampai jam 10. Nah, insyaallah. Baik. Berikutnya bab yang kedua. Kasihan yang teman-teman baru ini. Iya, teman-teman yang baru ini. Jadi ya libur untuk sementara. Istilah-istilah baca. Pertama, ar-raw, yaitu membaca huruf dengan sepertiga harokat. Yang bacaan ini boleh diambil oleh seseorang walaupun dia buta, dan tidak boleh diambil dari orang yang tuli. Membaca dengan sepertiga, dan raw tidak akan terjadi kecuali situ yang berharokat kasrah atau dhammah. Raw berharokat kasrah atau dhammah. Nah, yang bisa didengar dari jarak dekat. Nah, dari jarak dekat. Kita contohkan misalnya nasta'inu. Kalau rom itu hukumnya kalwasl. Seakan-akan dibaca terus, namun berhenti. Terus, namun berhenti. Jadi, seakan-akan dibaca terus, tapi berhenti. Nasta'inu. Itu kalau jelasnya. Ya, cuma sepertiga. Nasta'inu. Jamiah, kalau jamiah. Nasta'inu, itu jelasnya. Tapi hanya tinggal sepertiga. Nah, sepertiga. Ar-Rahim. Nah, jamiah. Ar-Rahim. Dua harakat saja. Dua harakat. Karena rum kalau wasl. Nah, insya Allah nanti akan kita jelaskan pembahasan yang lebih jelas, insya Allah. Kedua, al-ikhtilas, yaitu membaca dengan cepat sampai hilang hurufnya sekitar 2/3. Dan tidak ada qiraah Hafsah Nasim dalam permasalahan ini. Di sana ada qiraah Ad-Duri. Nah, Ad-Duri an Abi Amr al-Basri. Inna Allah ya'murukum. Ya'murukum, itu dibaca dengan cepat arunya. Ya'murukum. Bukan ya'murukum, tapi dibaca agak cepat dan tidak terlalu jelas. Ya'murukum. Nah, ini namanya ikhtilas. Nah, atau contoh lain, ya'murukum barikum. Ada dua bacaan di situ, barikum sama barikum. Dua-duanya ada di surah Al-Baqarah. Dan masih banyak yang lainnya untuk qiraah Ad-Duri. Namun qiraah Hafs An-Nasim wa idan Syubah An-Nasim tidak ada bacaan ikhtilas. Ketika at-talbiyah, Pak, yaitu mencampur qiraah satu dengan qiraah yang lainnya, hukumnya haram. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan tercela, karena asal usul qiraah adalah dengan berguru dan mengambil riwayat, bukan ijtihad atau qiyas. Nah, akan tapi saya lihat di Majmu' al-Fatawa li Syekh, nah, Syekh Al-Islam Taimiyah pada jilid 22 halaman berapa ya, 253. Ya juz ayyakra ba'd al-Qur'an bi harf Abi Amr. Naam. Wa ba'dahu bi harf Nafi'. Wa sawa'un kana fi raq'ah aw ra'atayn. yajuz ayyakra ba'dal Qur'an biharf Abi Amr wa ba'dahu biharf Nafi' wa sawa'un kana fi rak'ah aw rak'atayn sawa'un kana kharij as-salah aw kana kharij as-salah aw dakhiluha. Jadi boleh membaca sebagian nah Al-Qur'an dengan qira'ah Abi Amr atau qira'ah Nafi'. Nah, baik di salat satu rakaat atau dua rakaat. Nah, karena keduanya qira'ah mutawatirah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi boleh kita baca misalnya ihdinas siratal mustaqim pakai sin pertama. Qira'ah Ibnu Katsir. Selanjutnya kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim pakai shad. Nah, qira'ah jumhur. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim wa laddallin. Terakhir ini qira'ah hamzah dari dua jalur. Qira'ah Ya'qub. Nah, bersilang. Namun jumhur qurra mengatakan tidak boleh. Tidak boleh at-talfiq. Kalau yang pertama kita baca alaihimu, yang kedua harus alaihimu. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sama di situ. Atau yang 'alaihim sama 'alaihim. 'Alaihim sama 'alaihim. Misalnya ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama 'alaihim sama 'alaihim. Hadza huwa mazhab jumhur al-qurra. InsyaAllah hadha al-rajih. Al-rajih hadha. Kalau kita mengimami salat misalnya, kita baca kadang-kadang maliki, kemudian kadang-kadang maliki, kita baca ihdina sirata, kemudian ihdina sirata, ihdina zirata. Makmum bingung. Makmum bingung. Nah, ada tadi kalau kita di kalangan Thalabul Ilm, sebagaimana ketika kita masih di Dammam, mereka justru senang kalau saya baca qiraah-qiraah selain qiraah hafs. Naman Asim, saya baca qiraah Wars misalnya, atau qiraah Kisai. Mereka sangat senang demikian, karena bisa mengambil faedah. Nah, sebagian bisa mengambil faedah dalam ilmu nahwu, sebagian bisa mengambil faedah dalam ilmu fikih dan lain sebagainya. Nah, karena di antara manfaat dari qiraah-qiraah ini, nah, bisa kita ambil dari sisi nahwu, sisi ilmu fikih aidan, dari sisi loh Arabiyah dan lain sebagainya. Nah, ar-rajih adalah pendapat jumhur ahli ilmu. Kemudian Syekh Al-Albani aidan mendukung pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Baik. Keempat, at-tabriq, yaitu mengikuti nada suaranya sampai meninggalkan hukum kaidah tajwidiyah. Hukumnya haram. Adapun kalau memakai lagu yang tidak merubah kaidah hukum dan tajwid, maka tidak mengapa. Nah, namun kebanyakan para qurra mereka itu betul-betul tidak memakai kaidah tajwidiyah. Nah, mereka membuat misalnya at-tashih. Nah, nurun nabi ala al-awami asfara. Sama kan nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dibikin sama, tapi A-nya tambah panjang di situ. A-nya tambah panjang, melebihi dari dua harakatnya. Demikian salah. Nah, demikian salah. Nah, maka tidak boleh, tidak boleh melanggar kaidah tajwidiyah. Bahkan ketika saya bertemu dengan teman saya yang menjadi juara juga, kalau saya lomba terjadi kesalahan, saya menyesal sekali, menyesal sekali saya. Tapi kalau saya baca di hadapan orang awam, salah jadi masalah, salah nggak jadi masalah. Nah, karena di hadapi orang awam, tapi kalau pas MTQ, menyesal luar biasa. Tidak menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, sah. Tidak menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala bacaan yang salah. Nah, tapi menyesalnya karena tidak mendapatkan hadiah. Nah, tidak mendapatkan hadiah kalau salah. Kalau orang awam yang penting dibikin suara bagus sudah. Salam template-nya tebal. Nah, ya enggak, salam template tahu enggak? Jadi kalau ada qori selesai baca Al-Qur'an, ada jabat tangan, ini ada perangkunya. Nah, ada amplop. Salam template namanya. Salam template. Orang Ambon ya enggak tahu salam template. Alhamdulillah. Istilah yang kelima adalah at-tarjih, yaitu menggelembungkan atau menaik turunkan suara, khususnya dalam huruf mad atau bacaan panjang. Kalau sampai meninggalkan kaidah tajwid, maka hal ini haram. Nah, tidak boleh kita menaik turunkan suara yang melanggar kaidah tajwidiyah. Nah, adapun ketika di kendaraan ataupun yang lainnya sebagaimana hadis dilan ghafal terdahulu. Nah, naik kuda tentunya kan, nah, suaranya naik turun. Iya enggak? Kalau naik unta, tidak mungkin suaranya akan terus lurus. Namun yang lebih aneh ketika para muazzinun yang mereka azan dan menaik turunkan kadang-kadang menambah huruf. Hayya 'alas shalah. Banyak sekali. Nah, ini tambah. Kalau saya dulu alhamdulillah masih kuat 1 menit, sekarang sudah tinggal 1/3. Nah, insyaallah nanti kalau sudah sehat insyaallah ya teruskan nanti. Jadi kalau sampai melanggar kaidah tajwidiyah, nah, menaik turunkan demikian tidak boleh. Tidak boleh. Nah. Istilah yang keenam adalah at-tarqis, yaitu menambah harokat atau mat dan sebagainya yang membuat bacaan itu keliru, maka hal ini pun haram hukumnya. Nah, menambah harokat atau mat, nah, ini tidak boleh juga menambah harokat atau mat. Nah, jelas, nah, tidak boleh kita menambah harokat atau al-mat. Baik, sudah kita contohkan tadi. Ketujuh, at-tahzin, yaitu seorang qari meninggalkan tabiat suaranya lalu membaca dengan nada yang sedih, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, ikra' alayya al-Qur'an. Aqra'u alayka wa alayka unzil. Sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, bacalah Qur'an untuk diriku. Bagaimana saya membaca Al-Qur'an untuk diriku padahal Qur'an turun kepadamu? Qala inni urid an asma min ghairi, saya ingin mendengarkan dari selain diriku. Fa qara'tu an-nisa, maka saya baca surah an-nisa hatta idza balagha al-ayah, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تدرفان. سيبجى سورة النساء sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَعَلَى حَسْبُكَ الْآنَ cukup. Kemudian Rasulullah SAW meneteskan air mata. Ini boleh kan? Nah, kemudian hadis Aisyah: مُرُوا أَبُو بَكَ فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَأَجَابَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبُو بَكَ رَجُلٌ رَقِيبٌ يَصَلِّ بِالنَّاسِ لا يسمع الناس. Jadi kalau Abu Bakar itu salat, para nabi tidak mendengarkan bacaan Abu Bakar sedih karena menangis. Nah, dari dalil ini menunjukkan bahwasanya tidak dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan menangis. Bahkan dalam syiar tentang Abdullah, tentang Umar, wa aidan Abu Bakar Siddiq, ada tanda di bawah matanya sekarang ada garis yang meneteskan air mata, ada bekasnya. Nah, dibolehkan at-tahzin. Nah, kedelapan at-tar'id, yaitu seorang pembaca Al-Quran yang baca Al-Quran seperti seorang yang merasa kedinginan, maka hukumnya haram. Nah, ini orang yang la'af, ini orang yang siap main alhamdulillah rabbil alamin. Kecuali kalau kedinginan betul-betul enggak apa-apa. Nah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, jadi masalah. Tapi kalau dibikin demikian, dikira orang gila ini. Orang gila. Jadi kalau secara betul-betul dingin tidak ada masalah. Kita di Yaman ini kisah yang cukup menakjubkan ini. Ada orang Sulawesi. Nah, orang Sulawesi. Nah, di WC. Nah, di WC pas musim dingin mandi junub lagi. Nah, musim luar biasa di sana itu. Ketika di WC mandi junub, hoi hoi, suara keras. Nah, orang Yaman sampai kumpul WC Indonesia, es malak. Nah, orang barb ya, akhwana barb dingin. Nah, orang Yaman sudah kumpul semuanya, dikira ada kena jin atau gimana. Ternyata cuma kedinginan. Nah, orang Indonesia sudah pokoknya di sana bikin lucu. Makanya disenangi di sana. Dikhabarkan bahwasanya, di depan masjid ada genderuwo di sana. Ada pohon sitor yang besar, ada genderuwo. Genderuwo tahu kan? Tuyul. Nah, mati orang Jawa bilang. Ada hantu, adalah hantu lah yang ma'ruf. Akhirnya orang Indonesia tidur langsung. Nah, mau ke WC tidak berani. Nah, kencing aja di depan masjid. Mau kebun nggak berani, kena orang Yaman nih. Masyaallah Indonesia, kalau halam mak. Apa ini orang Indonesia ini air ini? Nggak tahu kencing air apa. Jadi kalau di sana musim, jalannya saya masih baru ya, kira ada hantu sudah, ketakutan. Dan jin di sana itu tidak sebagaimana jin Indonesia. Nah, jin di sana itu biasa ngambil duit, ngambil uang. Teman saya Abdul Hakim Amerika masak ikan setengah kilo diambil dimakan sama jin. Dimakan betul. Dimakan kemudian jemur pakaian satu baris ya. Jadi kanus mau dibakar semuanya wajib. Anak yang kecil di bawah dipindah ke rak atas. Gemboknya sampai ganti 18 kali. Disumpat terus. Setiap kali masuk sumpat sudah. Kemudian gemboknya harus diganti lagi. Kemudian saya juga pernah merukyah orang Yaman, orang yang suka makan kod. Tapi alhamdulillah selesai. Nah, kemudian makan kot lagi orangnya. Taruhiyah lagi orangnya. Nah, ini J-nya ngomong bahasa Inggris. Saya enggak tahu bahasa Inggris. Nah, ya sudah, pokoknya kita pukuli saja. Nah. Nah, kita pukuli. Ya khabir, ya khabir. Ana ba'akhruj, ba'akhruj, ba'akhruj, ya khabir. Saya akan keluar, ya khabir. Ya, sa'akhruj di sana bilangnya ba'akhruj. Sa diganti ba. Ayolah syahid. Nah, saya kembali ke sini. Nah, kalau cerita enggak selesai nanti. Atar ayat. Jadi membaca sekarang kan kedinginan. Nah, kedinginan. Nah. Baik. Sembilan tahrid. Yakni berkumpulnya orang di depan qari lalu memutus bacaan satu dengan yang lainnya. Seperti si A membaca alhamdu. Kemudian lalu si B membaca lillahi. Berikutnya C membaca Rabbil Alamin dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah, maka ini adalah haram. Ada boleh. Ada lagi zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kelompok di sini bilangnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang di sini ini kafir semua sudah. Kenapa? Tidak ada Allah di sini illallah kecuali Allah. Ya enggak? La ilahnya tidak ada ilah. Kafir enggak kafir? Kafir enggak. Ya. Orang-orang yang zikir la ilah illallah, la ilah illallah, dibikin dua gelombang. Gelombang pertama bikin la ilah, gelombang kedua illallah. Yang pertama ini kelompok orang kufar. Yang kedua nah ini kenyataan orang-orang Sufiyah, ashabnya yang suka tahlilan begitu. Nah, kalau amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ini doa memain-main. Jadi kalau amin, ini malah bikin nyanyi-nyanyian. Nah, orang Jawa pokoknya sudah lengkap di sana. Makanya Jawa pindah ke Ambon melengkapi kelengkapan yang di Ambon. Nah, khair insyaallah waktunya sudah habis. Nah, insyaallah lanjutkan.